Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hibatu fillah a'azakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus tiada hentinya mengaruniakan nikmat yang besar, yang agung kepada kita. Yang sangat patut kita syukuri. Ya. Nikmat iman, nikmat ta'ah, at-taqwa, yang mana ini semua adalah nikmat. Bismillah. Nah, nikmat yang tiada taranya, tiada bandingnya, dan tentunya kita berharap agar nikmat ini tidak pernah sirna. Allah Subhanahu wa taala karniakan pada dia. Nah. Karena dengan sebab nikmat ini orang akan meraih segala macam kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, adapun nikmat-nikmat dunia yang lain, itu harta, tahta, naam, kalau rupa, naam, ya, lain ya dari nikmat-nikmat dunia itu semua sirna, itu semua bina, naam, dan terkadang seorang diberikan nikmat ini, bahkan belum tentu membawa dia pada jalan ketaatan kebaikan. Bahkan terkadang tidak sedikit, ya, terkadang atau tidak sedikit orang-orang yang lalai dan fitnah-fitnah ini. Mulyakin. Sehingga sangat patut, sangat perlu kita syukuri, sadari, ya, akan besarnya nikmat ini, nikmat iman, Islam, at-ta'ah. Meskipun kita, ya, dari sisi nikmat dunia tidak, ya, tidak selalu dibukakan, ya. Nah, itu pun perlu kita sadari, bukan berarti Allah tidak sayang. Terbatasan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita dari sisi nikmat dunia, terjadi bahkan di sana ada bentuk kasih sayang yang besar yang ingin Allah berikan kepada kita sebagai bentuk penjagaan, jangan sampai kita terlalaikan. Nah, sehingga patutnya, patasnya kita tak bersyukur, sangat tak bersyukur. Nah, jangan sampai kita menjadi hamba ya kurang dalam mensyukuri nikmat ini. Nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, yang Allah telah karuniakan kepada kita. Nah, ahibatu fillah, na'azakumullah, dan alhamdulillah, dengan hidayah, taufik, dan pertolongannya juga semata, pertolongan Allah SWT semata, di malam hari ini, kita bisa kembali berkumpul, na'am, sama-sama di tempat yang mulia, yang agung ini, yang terhormat ini, dalam rangka melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Qaulus Jadid di Maqasid Tauhid. Ucapan yang lurus yang menjelaskan maksud-maksud tujuan dan tauhid. Tujuan tauhid. Nah, pembahasan kita yang lalu kita telah menyelesaikan masail yang keempat. Masail Ar-Radiah yaitu sana'u ala sadatil awliya bisalamatihim minas syirkihim. Sanjungan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada sadatul awliya, para wali-wali yang mulia. Nah, karena selamatnya mereka dari syirik perbuatan. Nah, adapun pertemuan kajian kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masuk kepada masail yang kelima. Nah, masail yang kelima. Al-khamisah kaunu tarkur ruqyati wal kay min tahqiqi tauhid. Nah, ini masail yang kelima. Nah, kondisi atau keberadaan seseorang yang dia meninggalkan ruqyah. Nah, ingat katanya ar-ruqyah dengan kata ar-ruqyah. Ini lebih umum ya. Nah, dan kay min tahqiqi tauhid sebagai bentuk tahqiq. Nah, bentuk seseorang merealisasikan mewujudkan tauhid dengan sempurna ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Al-Qaul Mufid ada kitab tauhid. Kata beliau, liqaulihi alladzina la yasyrikuna wa la yakfurun. Ini berdasarkan apa beliau mengatakan keberadaan seorang yang dia meninggalkan ruqyah dan syai adalah bentuk tahqiq itu. Ini berdasarkan sabda Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya, sekelompok kaum dari kalangan umatnya, hamba-hambanya yang mereka meraih fadilah keutamaan yang besar yang luar biasa. Teman apa itu? Itu masuk dalam jannah bi ghairi hisabin wal azab. Idkhulul jannata bi ghairi hisabin wal azab. Masuk dalam jannah dan tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, pada terkait permasalahan tersebut kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat pada saat itu. Beliau hanya menyampaikan sebatas itu ya. Akhirnya para sahabat membahasnya. Membahas tentang hal tersebut. Sampailah kepada beliau, akhirnya beliau pun menyampaikan sifat orang-orang yang kriteria, sifat karakteristik orang-orang yang meraih keutamaan tadi masuk dalam jannah yang tanpa hisab dan tanpa azab. Kata beliau, "Mulladzina la yasrukun wa la yakhawun wa la yatayarun wa ala ra'yin yatawakkalun." Ini menggambarkan tentang bagaimana kesempurnaan tauhid yang dilakukan oleh hamba-hamba tadi. Nah, sehingga mereka meraih keutamaan yadkhulul jannata bi ghairi hisabin wal azab. Pada sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaunu tarki ruqyati min tahqiqi tauhid. Keberadaan seorang yang dia meninggalkan ruqyah dan kai adalah bentuk upaya mewujudkan tauhid secara maka saya ingin mengatakan ini berdasarkan sabda Rasul la yasrukun. Nah, ini ada sisi perbedaan ya. Perbedaan lafaz. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan tarkur ruqyah. Nah, meninggalkan ar-ruqyah ini umum. Dalam keadaan dari sisi adillah istidlal pendalilannya kata beliau alladzina la yasrukun al-istirqa. Nah, ya. Sehingga kata beliau fal muradu qaulil muallif sehingga yang dimaksud dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tarkur ruqyah wal kay di sini adalah tarkul al istirqa'u wal iktiwa. Itu maksudnya ya, itu meninggalkan perbuatan meminta di ruqyah. Ya. Nah. Dengan wazan istab'alah ya. tetap ala istirqa. Nah, istirqa. Nah, istirqa itu adalah bentuk masdarnya. Al-istirqa. Nah, yang mana wazan istirqa itu mengandung faedah as-su'al was-su'lat, permintaan. Nah, ini dari ilmu farqa. Dan meninggalkan al-iktiwa. Nah, al-iktiwa ini bukan berwazan tetap ala. Enggak mengandung makna man anilladzi istamala al-kay fi badani. Itu orang yang melakukan kay. Ya, baik itu kay tadi dia lakukan secara langsung ataupun dia minta kepada orang lain mengkay dirinya. Sama. Ini lebih umum ya dibandingkan al-istirqa. Ya, karena ruqyah tidak semua ruqyah itu dilarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruqyah. Nah, ruqyah. Pada riwayat yang lain, wallahu a'lam, lain hadis yang sahih, beliau juga diruqyah. Ya. Nah, terkait pembahasan tersebut sudah ya ada penjelasan secara lebih terperinci. Tatkala beliau kabarkan pernah disihir oleh orang Yahudi dalam dalil ya. Nah, kemudian tangga Jibril yang melihat kondisi beliau seperti yang beliau ini di sini. Tapi wallah terkait pembahasan tersebut adanya al-qaul, adanya pembahasan dan para ulama ada yang mendoakan dan syahidnya itu di sana. Kalau memang hadis itu sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ya. Nah, sehingga turunlah Al-Mu'awwidzat. Ya. Surat Kandungan. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini juga surat yang juga bagus untuk kita baca sebagai upaya kita untuk meraih penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti itu dari mu'adib terkuruk yati wal-kai disini adalah ayat terkuruk al-istirqa'i wal-iktiwa. Tuh, ya. Nah, kalau seorang meninggalkan al-istirqa', nah, perbuatan meminta merugia, kenapa dilarang? Karena dia masih bergantung kepada makhluk, pada orang lain, ya. Nah, ya. Kalaupun hadis sahih tadi, apakah Rasul minta? Tidak. Rasul ditawarkan. Kalau ditawarkan beda lagi ya. Nah, ini anak rukyah. Nah, padahal kalau seperti itu. Tapi kalau minta, nah ini dia kurang dari sisi tawakalnya. Dia meminta kepada selain Allah. Nah, pada makhluk. Nah, meskipun perbuatan rukyah, yang mana di sana membacakan zikir, nah, surat, nah, di sana ada perkara yang baik. Tapi, di sana masih tergambarkan seorang yang kurang dari sisi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, pada hadis yang disebutkan keutamaan seseorang yang masuk ke dalam jannah dengan tanpa hisab tanpa azab, yang terperbuatannya tarku al-istirqa. Nah, tarku al-istirqa meninggalkan perbuatan meminta. Ya. Nah, karena ya, apabila dia mampu, kenapa tidak merugikan dirinya sendiri? Iya. Nah, dia benar-benar karena Allah ya memberikan ujian, sakit dan yang sisanya tentunya Allah juga yang akan mengangkatnya. Hanya Allah ya bisa menghilangkannya. Nah, kul. Bagaimana firman Allah sementara kul katakanlah Rasul. Inni la amlik lakum dara wa la rusyada. Sesungguhnya aku ini tidaklah sisa. Ini Rasul. Nah, ya. Rasul sendiri ya. Rasul. Allah perintahkan. Kul inni la amlik lakum dara wa la rusyada. Sehingga ini termasuk dan dari ini batilnya orang-orang yang ngalap barokah ya. Menjadikan wasilah makhluk lantaran kepada sunnah Allah. Yang mana terbuat bid'ah dan juga mengandung syirikan. Iya, mohon yang gila. Kadang mereka menyerahkan ibadah. Kepada dengan dalil ini, Allah kan. Kul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad. Innila amlikum darra wa la rusada. Sesungguhnya aku ini sekali-kali tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian ataupun tidak bisa memberikan kemudaratan kepada kalian ataupun kemanfaatan. Wa inni la yujirni min ummi ahadu wa lan ajidu min duni multahada. Dan sungguhnya tidak ada satu pun yang bisa memudaratkan, menghancurkan, menolongku, menyelamatkan aku. Apabila Allah SWT ingin melimpahkan petaka azab padan ajidu min dunihi multahada, aku tidak mengetahui adanya tempat berlindung dan berobat. Jadi berlindung kepada Allah dan kepada makhluk. Ya, termasuk tadi meminta keselamatan, pertolongan disandarkan kepada Allah SWT. Ini bentuk kesempatan tawakal. Kalau dia masih meminta dia kepada makhluk, ini menunjukkan masih sisi ada sisi kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masail yang keenam, ayatun masail yang keenam, as-sadisa kaunul jami'i li tilkal khisali huwa tawakkul. Nah, kaunul jami'i li tilkal khisali huwa tawakkul. Berada seorang yang al-jami, yang dia mengumpulkan tilkal khisal. Nah, jami'in simpail ya, dari jamaah mengumpulkan. Orang yang dia mengumpulkan tilkal khisal, beberapa perangai tersebut. Nah, perangai apa saja? Nanti kita akan menjelaskan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Huwa tawakkul. Nah, inilah khisal faslatun. Iya, faslatun min khisalin. Nah, termasuk dari perangai-perangai. Sekian perbuatan-perbuatan atau perangai dari bentuk ketawakalan seorang hamba pada Allah. Misalkan saja, nah, tentunya yang masih berkaitan dengan kisah ini. Kami mengatakan, bagaimana dalam kitab Al-Qawlul Mufid, kata beliau, Qawlul jami'il tilkal khisalih wa tawakkul, dan seorang yang dia mengumpulkan beberapa perangai ini, adalah termasuk bentuk tawakalah. Al-khisalu hiya, perangai-perangainya yaitu, tarful istiqa wa tarful ikhwa, terput tatayur. Inilah orang yang tawakal. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkala dia meninggalkan al-istiqa. Tadi ya, meminta bukti. Aduh, kondisinya berat. Ini lagi diuji. Niat dia tidak semata-mata menjadi sebab kesembuhan, semata-mata penyakit yang dengan sebab gangguan syaitan ya, ataupun jin. Juga bisa seorang manusia dirinya terkala dia disengat binatang. Bagaimana hadis ini? Ya, hadis ini. Awal pembicaraan dari Husain bin Abdurrahman. Terkala dia bertemu dengan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan, Aikum ra'asuh kebelah jikot dan bariha. Seperti antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam. Kata beliau, Ana, aku. Dan bin Abdurrahman, Ana. Cuma kultu kemudian mengatakan, Ame ini lam akun fisalah. Aku memang enggak lagi sholat. Ya, kebiasaan salat itu, kalau mereka begadang, sholat kan? Imam sholat, imam belajar. Bukan yang lain. Ini harus kalian ingat ya. Bukan yang lain. Begadang, kenapa? Nonton bola. La haula wala quwwata illa billah. Terjadi. Banyak yang seperti itu. Alhamdulillah ya, sampai dengan malam, bahkan jadwal bola itu, kalau zaman anak dahulu ya, anak nggak tahu lagi, itu memang tengah malam. Akhirnya terjadi dan jadilah yang terjadi. Pada saat sudah mereka capek, nonton, tertidur, kalau zaman sekolah dulu, zaman kuliah, akhirnya maling datang dengan santainya. Ini begadang yang tidak baik awalnya. salam, mereka berkata, sendiri. Beliau menjelaskan, sama ini lam akun sholat, aku memang lagi enggak sholat. Nah, ini menunjukkan kebiasaan mereka. Sholat. Walakin lulikku, karena kakiku lagi di sengat, di patok, saya jadi. Walaupun masa nak tak, terus beliau mengatakan, apa yang kelasikan? Kultu ertaiko itu. Nah, dalam hadis ini, dalam matan kitab, ertaiko itu. Dalam riwayat yang lain, istarqai, aku minta rupiah. Nah, wala, kemah malaka ala dhalik. Ingat ya, dia merupiah karena disengat. Dia rupiah, ini balik pada isi pemasan, rupiah tidak semata-mata untuk perkara karena gangguan jin ataupun syaitan. Dan juga bisa untuk bisa disengat. Ya, bisa disengat, ada yang sakit. Dan dengan segala macam bentuk rupiah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yakinlah. Nah, ini adalah rukyah yang sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat baik bagi seorang hamba. Nah, orang yang kata beliau mengumpulkan tiga perangai tadi. Tarkul istirqa, meninggalkan meminta rukyah. Tidak meminta rukyah. Ya, dia sendiri. Nah, sahabat Husain bin Abdurrahman atau sahabatnya tabi'in ya, ulama. Nah, ulama Husain bin Abdurrahman. Nah, pada saat itu beliau tidak tahu. Ya, disangka boleh meminta rukyah. Padahal pada hadis yang disampaikan itu tidak juga menjelaskan bolehnya. Hanya menjelaskan tentang keutamaan rukyah yang juga tidak semata-mata berguna untuk gangguan jin ataupun syaitan. Tapi bisa juga pada penyakit pada badan. Mengobati, Allah jadikan sebab mengobati penyakit pada badan. Beliau meminta rukyah. Oleh karena itu, Said bin Jubair mengatakan pada saat beliau mendengarkan hadis yang disampaikan Imam Asy-Sya'bi dari dirinya, dari Na'am Buraidah bin Husayb. Nah, sahabat Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, la rukyata illa min aynat uqmah. Ini jelas, ya. Tidak ada rukyah yang sangat bermanfaat, ya, melainkan pada penyakit ain ataupun koma. Koma ini sengat, ya. Kata Said bin Jubair, "Qad asana man intaha ila ma sami'a." Ya. Alangkah bagusnya orang yang berhenti, ya, pada apa yang dia dengar. Nah, penjelasan ini buat situ, ya. Nah, ya, menjelaskan tentang fadilah rukyah. Nah, di hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang keutamaan yang lain. Ya. Bahwasanya rukyah ini layaknya sebisa mungkin tidak dimintai kepada orang lain. Nah, karena tatkala dia memintanya kepada orang lain akan menghilangkan ketawakalan dia kepada Allah SWT sehingga dia tidak bisa meraih sama yang besar. Jadi hamba Allah dari kalangan umat Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam jannah dengan tanpa hisab, tanpa azab. Nah, karena di antara bedanya orang yang tawakal adalah orang yang terkandung padanya tiga perangai ini. Apa aja? Apa saja? Tarkul istirqa, tidak minta rukyah, wa tarkul iktiwa, tidak minta kai atau tidak melakukan kai. Nah, tidak melakukan kai. Nah, itu adalah pengobatan dengan cara dari kawa, ya. Ya. Kawayaki. Kawayaki itu menyetrika. Nah. Ya, sama. Itu setrika itu kan biasanya dari besi yang panas. Nah. Kalau zaman sekarang atau dia lebih cara juga besi yang dipanaskan tapi ditempelkan ke bagian sakit yang ada. Ini bentuk pengobatan yang bentuk pengobatan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Rasul dan juga mengobat, tapi ini tidak boleh melakukan istiwa karena dia mengobati tapi dengan cara yang menzalimi juga, ya, naamnya kiki. Nah, tidak diperboleh. Tarkul istiwa pelaku tidak disarankan, ya, untuk meraih keutamaan yang mulia yang besar ini. Kemudian, dan ini perkara yang sangat penting juga, bahkan haram bagi seorang hamba apabila dia terjatuh, yaitu tarkut tatayur, meninggalkan tatayur aitiyarah, perbuatan yang menganggap terjadinya perkara kesialan ataupun keberuntungan sebenarnya itu dengan sebab lihat kejadian suatu tantana ada makhluk. Nah, ini ya pada singkatnya. Nah, ada ya. Nah, lupa. Nah, untuk mempersiapkan. Nah, secara makna demikian, dosa tayur adalah menganggap sial atau beruntungnya sesuatu dengan melihat terjadi pada hewan tertentu atau perkara tertentu, kejadian tertentu. Kalau zaman dahulu, kenapa dikatakan tayur? Ini dari kata tiaro. Nah, dari ya iratun burung nih. Ya. Oh, burung. Burung yang zaman dahulu orang-orang Arab, bangsa Arab tatkala mereka hendak melakukan suatu perjalanan berpergian, mereka mengadu nasib. Nah, ini haram ya. Ini haram. Dengan burung. Jadi mereka terbangkan burung tadi. Kalau burungnya terbang ke arah kanan atau depan, maka lanjut. Kalau burungnya terbang ke kiri atau pembatang, walau alam, naam, imah ke arah yang lainnya. Nah, ini salah. Ada kejadian. Wah, na'u bilang dalik ya. Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Bah, masa burung yang menetapkan terjadinya tiba, petaka, pada hamba, pada makhluk, pada alam semesta ini. Tidak. Nah, bahkan padanya ada unsur menganggap keadaan makhluk tadi bisa menjadi sebab ya diaturnya ya terjadinya perkara yang selesai sehingga padanya bahkan terjatuh pada syirikan ar-rububiyah. Nah, syirikan ar-rububiyah menganggap kejadian tadi bisa berpengaruh pada keberuntungan nasib baik seseorang yang terjadi di alam semesta ini, ya, ditimpakan keberuntungan ataupun kesengsaraan, petaka, musibah, wah, yang lebih besar. Ini adalah bentuk syirikan. Sehingga termasuk sikap tawakal pada diri seorang, nah, karena termasuk perbuatan tatayur, ini adalah perbuatan yang bahkan sudah, ya, masuk ke atau menyatu pada masyarakat kita, ada di masyarakat kita, ditemui tidak semata-mata oleh bahasa Arab. Nah, dan tidak sedikit hal tersebut dijadikan suatu pandangan, dianggap suatu perkara yang benar oleh Al-Zib. Nah, Anda dapatkan sendiri ya, dari kecil kita mendapati hal tersebut, bagaimana hal tersebut sangat lumrah kita dapati di masyarakat kita, dan tidak jauh jadi di keluarga kita. Nah, tersebut oleh Al-Zilah. Dengan, nah, kalau ada burung gagak, anaknya. Anggap di rumah ada yang meninggal. Ada musibah. Oleh Al-Zilah. Ini terjadi. Nah, Al-Zilah. Ya, macam-macam ya. Kalau ada, apa? Kalau ada kupu-kupu, ada tamu yang datang ya. Nah, kupu-kupu masuk rumah. Macam-macam juga. Ya, tamunya kupu-kupu. Nah. Jadi seorang hamba terkala dia dihadap dengan hal tersebut. Waktu ada gagak ini. Tinggal di rumah. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, ada doanya ya. Sebenarnya. Nah, ada doa. Allahumma la khaira illa ila khairuka wala khairu ila khairuka wala khairu ila khairuka. Nah, itu ada doanya juga dibimbingkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Allah, la khairu ila khairuka, ya Allah, sesungguhnya tidak ada satu kesialan perkara sia kecuali dengan sesuatu yang Engkau tetapkan. Wala khaira ila khairuka, tidak pula ada adanya kebaikan, melainkan dengan kebaikan yang Engkau tetapkan. Ya. Nah, Allah Alam. Imat kanjunya oleh ilaha khairu. Nah, Ana lupa ya. Lupa. Nah, ingat Ana dengan lafad yang demikian. Ya, ya intinya kita kembalikan. Kita harus meyakini yang namanya kejadian yang terjadi di alam semesta ini, baik itu berupa rahmat, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan rezeki, ataupun Allah timpakan bencana, atau terjadinya bencana alam, semuanya di tangan Allah. Bukan makhluk. Nah, baik secara akal atau logika, itu sangat tidak masuk akal. Ya. Nah, tapi itu pengaruh. Terpengaruh. Pengaruh, ya. Kepada masyarakat kita. Sehingga sebenarnya seorang ini salafi, seorang muwahhid, dan orang-orang yang cerdas ya. Ya, tatkala mereka benar-benar memahami agama ini sebaik-baiknya. Nah, ya, orang yang cerdas memandang sesuatu sesuai dengan logika, akal yang sehat ya. Masa kejadian tiba-tiba masih pecah ya, ada juga. Anak dapat sendiri. Orang yang nelfon orang tuanya. Tapi ya masih ada hubungan keluarga ya, lagi walimah. Telepon orang tuanya. Telepon umi. Nah, ini ada kacanya tiba-tiba pecah. Iya, jelasnya. Takut ya? Ya. Iya. Nah, ya. Karena masih keluarga kan. Anak kuat kan. Itu biasa bisa jadi jatuh, kena angin, top. Masa itu ya. Jadi sebab kesian. Jadi kita harus kawal. Nah, kita sandarkan pada Allah SWT. Dan demikian, memang. Ya, pernah terjadi. Oh, tiba-tiba gagal. Sempat terpengaruh. Tapi tidak. Sabar, kita lawan. Nah, dan kadang wal'iyadzubillah, setan wal'iyadzubillah mendukung hal tersebut. Meskipun terjadi memang kesialan, ingat bukan sebab itu. Ya, terjadi juga ya. Ada masyarakat yang mereka na'udzubillah mendalik. Mereka sudah lama tidak memiliki anak. Ya, ada. Tahu ya tetangga, tetangga kita. Kita mungkin puluhan tahun sudah sampai belasan. Nah, ya diingatkan seorang masyarakat sana, karena ada tempat aman. Coba minta ke sana. Nah, om bilang jalik, ya. Iya. Ya. Tapi ingat, dia sudah meminta suatu disyirikan, ya. Melakukan perkara syirik. Nah, kita bantah. Kita bantah dengan fenomena ya. Terjadi dan juga berdasarkan dalil. Ya, baik secara dalil. Nah, kita bantah. Oh, Nabi Ibrahim sampai tua, sampai kakek-kakek tidak apa yang disyirikan. Akhirnya, ya, sampai berumur, dia pun dikarunai anak. Nah, dan juga bukan tentang ya orang-orang yang kita dapati, saudara kita, teman kita, yang juga setelah mereka diuji dengan hal tersebut, ada saatnya Allah berkehendak mereka dikarunia anak dan mereka tanpa memikirkan yang demikian. Nah, jadi harus kita lawan ya. Nah, ini adalah bentuk perangai ke tawakalan seorang hamba. Sikap standar yang sempurna. Tawakal itu menyandarkan menggantikan diri segala urusan perkaranya kepada Allah. Nah, ya Allah. Istiqa. Ya, dia merasa dirinya tidak menyandarkan pada makhluk. Istiqa, kesembuhan. Nah, ya mungkin ini satu orang bisa menyembuhkan. Wah, tapi ini dilarang. Tidak dimanakan. Tidak disarankan. Ya. Nah, dia ingat. Siapanya Nabi Ibrahim. Nah, apa siapa Nabi Ibrahim? Nah, fa iza maritu fa huwa yashfi wallazi yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberiku makan dan juga memberi minum. Kemarin dikasih Allah yang itu cuma perantara. Dan perantara-perantara bisa Allah kasihkan, jadikan sebab perantara yang lain. Yang memberikan Islam. Hari ini bisa Anda, bisa kalian, bisa ini jalannya. Dihalangi, belum tentu. Diputus sama orang, belum tentu. Dan rezeki bisa jadi, akan Allah. Wallahi yut'imuni wa yaskin. Dialah Allah yang beriku makan dan beriku minum. Wa idha maritu fahuwa yaskin. Dan dia Allah, dialah pula Allah. Ya. Kalau aku sakit, yang akan menyembuhkanku. Ini sebab. Kita cari sebab yang terbaik. Nah. Jadi demikian, dia harus menyandarkan, menggantungkan dirinya semata-mata kepada Allah Taala. Nah, demikian meninggalkan tiaro, karena segala sesuatu kejadian di alam semesta ini hanya tidak lepas dari masya Allah. Nah, tidak lepas dari karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah dua ya, dua masail. Nah, dua masail kita masalah sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji. Atas kekurangan ana mohon maaf. Nakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.